Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Monggo sareng-sareng ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga ing enjing menika kula lan panjenengan sami saged makempal wonten masjid menika kanthi sae sehat wilujeng alhamdulillah. Salawat saha salam nggih monggo kita unjukaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami benjang wonten akhirat dipun kembalakan kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam ajaran ingkang mulia. Islam ingkang dipun ajarakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat kepada akhlak-akhlak mulia. Segala sesuatu yang baik sedayanipun ingkang sae diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya baik atau tidak sae nopo awon ingkang nentokaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang nentokaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Jadi yang menentukan ini baik, ini buruk, ini bagus, ini tidak bagus, yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian diterangkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sering kita baca dan kita sampaikan adalah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk menika nggih petunjukipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten kemawon ingkang taat lan tunduk kalian syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut dipun jamin beruntung, sukses, bahagia wonten dunia lan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ikut jelas, tegas. Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, siapa saja yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, maka sungguh dia telah beruntung, dia sukses. Apa cukup dengan status sukses saja? Jawabannya mboten. Kesuksesan menika sifatnya aziman. Apa arti aziman? Besar, agung. Jadi kesuksesan yang luar biasa, bukan kesuksesan biasa. Kesuksesannya besar sekali. Untungnya gede, untungnya besar. Kebahagiaannya kathah. Kebahagiaan dan kesuksesannya panjang. Bukan hanya sesaat. Bukan hanya hari ini. Bukan hanya sampai besok. Tapi panjang. Selama tetap taat kepada Allah, tetap taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti sukses, beruntung, senang, bahagia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Hampir semua orang, hampir semuanya. Bahkan guys, dayani pun tiang. Nggih, cita-citane sih sukses. Cita-citane pun nggih uripe tentrem wonten dunia. Ya kalau kinten nggih sedayanipun mekaten nggih semuanya pasti ngersakake hidup tentram. Hidup bahagia. Hidup bahagia niku pripun? Bentuknya hidup bahagia niku pripun? Hidup bahagia itu sederhananya adalah hatinya tenang, pikirannya tenang, itu aja. Itu kata kunci hidup bahagia di dunia. Jadi kalau sinten kemawon di antara kita yang apa panguripannya itu ya kehidupannya itu sudah tenang. Tenang itu ya boten kabotan mikir. Oke. Jadi tenang penggalihipun tenang. Yang namanya sedih, susah, sulit, niku mboten. Itu orang yang hidup bahagia. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, tidak semua orang kemudian benar jalannya. Tidak semua orang kemudian ingkang dipun tempuh leres dalam rangka memperoleh ketenangan itu, enggak semuanya. Ada yang larinya ke narkoba. Oke. Ada yang larinya ke narkoba. Jadi dia pikir mengkonsumsi narkoba itu bisa menenangkan hati, bisa nentrem ke pikiran. Halo? Mboten. Narkoba. Obat-obatan terlarang, narkotika, mboten saged nentrem ke hati, mboten saged. Malah tambah. Tambah gelisah. Tambah gelisah. Sekalinya pun tenang, ya pada saat mengkonsumsi itu. Kenapa? Nggih didamel mboten sadar. Jadi bukan tenang, mboten sadar. Benten nggih? Antara tenang dalam posisi sadar, dan itu yang kita inginkan. dengan mereka yang ngakunya tentrem dan seneng, padahal posisinya mboten sadar, akalnya hilang separuh atau semuanya. Mboten ketenangan kados menika ingkang kula lan panjenengan sami patosi, bukan seperti itu. Kenapa? Sifatnya sementara, bukan fauzan aziman. Aziman tadi kan waktunya panjang, ya kan? Besar, terasanya apa? Agung sekali. Tapi kalau narkoba, kalau panjenengan pernah menyaksikan dan melihat orang yang sudah ketagihan narkoba, kemudian satu hari aja setunggal dinten boten konsumsi narkoba, niku pun gelisah, tangannya gerak gini, pun gini, teriak-teriak, pun nate nopo, bukan nate ngerawaskan narkoba, boten. Pun nate menawa mirsani pengguna narkoba napa dereng? Dereng enek kula pun sering. Karena beberapa kali kula niku masuk penjara kula niku. Tapi bukan dalam rangka nebus dosa mboten atau karena melakukan tindakan pelanggaran hukum mboten, tapi karena pengaosan. Kula niku pun bolak-balik keluar masuk penjara. Lah memang betul. Dimasukkan dan dikerangkeng beneran. Pertamanya mau diminta nama pengawasannya dari balik jeruji, balik besi. Tapi terus petugasnya udah masuk aja mau saat mau nggak apa-apa. Nggak mungkin lah apa namanya teman-teman saudara-saudara kita ini kemudian apa berbuat jahat sama saya, nggak mungkin. Karena posisi mereka sudah masuk penjara itu biasanya sudah lemes gitu. Jadi masuk penjara. Jadi hampir di setiap penjara itu mesti 50% ke atas itu kaitannya dengan narkoba. Ya akhirnya kan kita kenalan pengawasan ya. Ya begitu nih. Kita kenalan satu persatu. Ya akhirnya mereka mengaku, ya Ustaz saya pengedar narkoba, saya pengguna. Terus gimana? Ya gelisah sekarang, gimana caranya? Jadi gak bisa tidur, gak bisa makan, gelisah. Dan badannya benar-benar gemeter gini. Gini sudah, wah. Mati enggak, hidup juga enggak. Itu salah jalan kan, kelentu. Maka mereka iya, sebelum ditangkap, tiap dia ya tadinya, tiap hari, iya ketergantungan, minum narkoba. Sehari tidak minum narkoba, sudah gelisah. Ketagihan, tangannya gemeter gini, keringat, jadi serba ketakutan. Makanya mereka yang sudah terkena narkoba, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dan anak-anak kita semua dari pengaruh narkoba ini. Itu akhirnya apa? Mengusahakan segala cara. Pripun carane saged mengkonsumsi narkoba. Akhirnya nyolong, pencurian, akhirnya penipuan, supaya bisa beli narkoba. Kalau sudah tidak punya uang, pengin narkoba, ya kamu jualan narkoba. Memang begitu caranya itu untuk membentuk jaringan narkoba. Fala haula wala quwata illa billah. Itu kan salah jalannya. Enggak mungkin dapat fauzan aziman melalui cara yang salah. Ada lagi yang larinya ke minuman keras, nggih, ombe, khamer. Kenapa? Berpikir dengan cara berpikir yang pendek tadi, menawi ngombe minuman keras, terus pikirannya tentrem kan itu, melayang-layang. Stella ya Pak ya? Iya, Stella katanya. Stella. Jadi menurut pengakuannya kalau udah ngombe minuman keras itu, dunia seakan-akan milik dia sendiri. Akhirnya kalau udah goyang itu jalan di tengah jalan gitu. Jalan raya, jalannya di tengah gitu. Kenapa? Seakan-akan dunia memang milik dia. Jalan raya pun punya dia. Fala haula wala quwata illa billah. Ada yang apa namanya? Pakai obat-obatan tapi sesuai dengan aturan dokter. Ya mohon maaf mawon, misalipun tiang depresi. Depresi itu kan artinya tekanan mental kan gitu ya. Kejiwaannya tertekan. Itu datang ke dokter. Ini resmi. Kalau narkoba tadi kan gak resmi. Ini resmi datang ke dokter. Kan itu. Saya pernah juga mendampingi orang datang ke dokter seperti itu. Orang psikiater namanya. Jangan gampang banget kalau dokternya. Paling wawancara cuma berapa menit, 10 menit, 15 menit. Tanya, masuk, gitu. Sakit apa? Ini dokter, ini. Itu perasaan ibu aja itu. Itu gak usah dipikirkan. Jadi kalau punya masalah itu gak usah disimpan sambil nulis kayak gini. Jadi cuma sugesti talk. Sugesti itu maksudnya apa? Dikasih kata-kata yang baik, gitulah. Cuma ibu itu gak sakit. Allah. Udah. Ini gak usah dipikirkan. Kalau punya masalah, jangan ditutup-tutupi, jangan disembunyikan. Punya masalah itu ya diceritakan ke orang yang dipercaya. Gitu ya. Ini saya kasih obat. Obat ini diminum baik-baik. Yang penting pikirannya tenang, positif. Gitu. Nanti kalau obatnya sudah habis, insya Allah sudah sembuh. Gitu dok. 100 sih mending. Kalau 100 masih mending. Gini itu. Malam itu gini. Apa gini? Ya 200 lah. Tapi obatnya pak yang mahal. Obat yang mahal. Terus kita ke apoteknya nunggu. Kasih resepnya. Mahal sekali obatnya. Nah, ternyata kan. Mohon maaf aja. Yang menenangkan itu bukan karena masalahnya udah selesai, obatnya yang membuat dia tenang. Tapi pertanyaannya, obat ingkang dikonsumsi, ingkang dipun unjuk meniko, damel tenang meniko, sak terusi nopo sementara mawon. Ya sesaat saja. Ketika dia minum, perasaannya tenang memang. Bisa tidur. Nanti, batas waktunya harus ngunjuk, kedang ngunjuk, ngunjuk malih. Nek menawi telat sekedik, nonton-nonton, sudah gelisah lagi. Bukan ini. Ini salah jalan juga. Salah jalan. Ini, kenapa? Mboten saged ngrampungke masalah. Tidak demikian. Pripun, Mbak? Oh, angin. Ada lagi yang ingin cari tenang itu ujung-ujungnya perempuan, mohon maaf. Perempuan dengan cara yang salah gitu ya. Cuaca. Ya apapun lah, apapun bentuknya tetapi secara agama terlarang. Enggak boleh kan itu. Ya ketika itu dilakukan ya rasa-rasanya kayak seneng, tenang. Tapi setelah itu enggak lagi. Gersang lagi. Ada yang caranya ini. Yang paling parah lagi kan kalau ingin mencari ketenangan, jalan ingkang dipun tempuh itu kesyirikan. Iya kan? Ini yang paling parah. Pengen hidup tenang, terus bertapa di pantai selatan. Gua apa? Gua Serantil apa gua apalah. Oh enggak ngerti, tidak seperti Simbah. Kalau Simbah udah paham benar alat bizikrillah tatmainul qulub. Ini peserta aktifnya kajian Ustaz Ahmad kalau seperti ini pasti. Ini enggak ngerti, dia bertapa cari tenang gitu. Ada yang pakai jimat, ada yang pakai ini, pakai itu. Jadi yang penting uripe tenang, tentrem. Ora bakal. Karena satu-satunya cara untuk hidup tenang itu cuma waman yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah, hidupmu tenang dan tenang itu tenang yang sesungguhnya saklawase. Bukan cuma sementara, bukan hanya sesaat. Tapi memang tidak semudah yang dibayangkan. Prakteknya taat pada Allah dan prakteknya taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seringnya perasaan, seringnya pikiran manusia yang terlalu bercabang, terlalu banyak. Susah untuk taat pada Allah, susah untuk taat pada Rasulullah. Sehingga kita sedaya kedah jujur dan berterus terang kepada diri sendiri. Pada diri sendiri. Selama ini betul-betul sampun taat dumateng Allah menapa dereng, sampun taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menapa dereng. Kalau misalkan menawi kula panjenengan sami ngeraosaken urip gesang wonten dunya kok boten tentrem atine napa kathah bebannya pikiranipun nggih semanten ugi mikire kathah berat abot mbok menawi dan itulah yang pasti insyaallah. Karena kadar taat kita dumateng Allah lan Rasulnya alaihi salatu wassalam dereng dipun tingkataken, kedah dipun maksimalaken. Itu pasti. Semakin taat pada Allah, semakin taat pada Rasulullah, semakin tenang hidupnya. Semakin tenang hidupnya. Itu pasti. Kan itu. Pripun? Nggih, wektalipun dangu sak matine niku. Iya. Ya, punek malih. Itu karena kadar ketaatannya ya seperti itu. Coba dipun bayangkan ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan itu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenangnya pripun? Luar biasa sempurna. Cerita singkat saja. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat dalam perjalanan pulang kundur Madinah saking sebuah peperangan pertempuran. Dalam perjalanan wonten mergi Kanjeng Nabi mengistirahatkan pasukan. Istirahat nggih pun sayah kesel panas nelak ngelih kan ini. Dalam posisi istirahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sare di bawah pohon. Ya kan kalau kisahnya udah sering dengar kan ya. Dalam posisi seperti itu tiba-tiba wong musyrik musuh setunggal mawon. Diam-diam meneng-meneng gitu. Ngendap-ngendap mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedangipun Kanjeng Nabi diambil sama orang. Dilepas dari sarungnya. Terus Kanjeng Nabi ditodong begini. Kanjeng Nabi sare. Ini pedangnya diarahkan begini. Ini mau membunuh Nabi. Bukan sinetron loh, Pak. Bukan etok-etok. Kan itu. Bukan etok-etok, ini sungguh-sungguhan. Dia punya niat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumpulannya diarahkan. Kira itu pun posisi apa? Pedang sudah di arah jantung ini. Kulo mawon kalau misalkan sedang tidur, kemudian ada suara, menang, ada tulang kene. yang akan melindungi kamu kalau seperti ini siapa? Nabi Muhammad menjawab, Allah. Itu jan boten berdek, boten gemeter, suaranya nggih boten berubah. Biasa. Kalau kita udah kan gitu. Nangis mbok kan. Bandingannya apa? Loh, memang kita diperintahkan ngikuti Kanjeng Nabi kok, Pak. Loh, dari Pak Haji katanya jangan dibandingkan dengan Nabi lah. Terus mau membandingkan dengan siapa? Bukan kasih, ya kasih contoh. Nanti kan kita diperintahkan untuk mengikuti Kanjeng. Jadi memang harus. Takutkan alakum fit. Itu hanya. Ya tadi sudah. Fa'inal khairal hadi hadiyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dibandingkan Nabi, nanti kita gak kerasa-kerasa, Pak Haji. Wesh. Tenang. Bangkitin ternyata belum. Maksudnya biar kita terpacu semangatnya, biar kita meningkatkan ibadahnya. Iya, kalau memang kita yakin sih sakit apa sampai. Yang takut malah pedangnya jatuh diambil Nabi lah. Kalau sekarang siapa yang nolong kamu? Ya Muhammad, maafkan saya. Ya masuk Islam ya, nggak mau. Tapi saya janji tidak akan memerangi kamu, tidak akan membantu orang lain memerangi kamu. Terus dimaafkan Nabi, dibiarkan pergi. Tapi yang tenangnya itu loh ya. Di gua Thaur kan gitu juga. Ketika dikejar-kejar musyrikin, ketika Nabi mau hijrah kan gitu. Sudah masuk di dalam. Ternyata pasukan pengejarnya sampai wonten ngajengi pun gua di atas. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan dia. Biasa. Kenapa? Taat pada Allah Subhanallah. Perang Badar, perang jin. Ini bukan main petak umpet, bukan main beteng-betengan, bukan dolanan ki. Perang temenan, adep-adepan ki, hidup mati nyawa urusane. Sudah berhadapan-hadapan. Sejak sehari sebelumnya itu udah pasang kemah, perlengkapan, ngatur barisan, semua udah dilakukan. Hadapan-hadapan. Masya Allah, kaum muslimin waktu itu malah pada tidur. Mau perang kok tidur, ngantuk. Ya beda ya. Beda. Tapi ya gak apa-apa, maksudnya jen pun saya, saestu. Tapi semangatipun ngaos tinggi, nggih monggo tetap hadir, meskipun yakin nggih bakal turun yo nggih, enggak apa-apa. Lah sudah capek sekali kan itu. Kalau pengaosan ngaji tidur ya bukan nikmat itu. Bukan nikmat itu apa namanya? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pripun? Oh, nikmat banget. Tapi masalahnya pas pengaosan ngantuk. Sebelum pengawasan mboten. Kan kita sak bibari pun pengawasan nggih mboten. Gemerigah walan. Oh. Gitu. Kembali ke perang Badar nggih. Bentar lagi Mas Naya, kan panjenengan badhe makaryo. Terus dalam posisi perang seperti itu hadap-hadapan, kaum muslimin itu malah ngantuk tidur. Sampai-sampai sedang sing jenenge arep perang kan senjata dipegang gini ya. Kang gini, udah siap-siap waspada. Itu jatuh pedangnya, saking ngantuknya itu. Entang, diambil lagi. Enggak kuat nahan ngantuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idz yughasyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum ila akhiril ayat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika rasa kantuk itu, ngantuk berat, menyelimuti kalian, menimpa kalian, amanatan minhu, sebagai rasa aman dan tentram yang Allah turunkan buat kalian. Dalam suasana perang, orang deg-degan, orang pikiran macam-macam, ngantuk, tenang banget. Kui perang, tapi pengawasan aja. Pengawasan jangan. Profesi-profesi pekerjaan yang memang mengharuskan jaga, ya jaga. Nyupir kok tidur, misalkan ngantuk. Alasannya aja, rasa tenang yang Allah. Nah, nyawa semobil, ya. Jadi ada penempatannya. Artinya dalam situasi yang menegangkan, menakutkan seperti itu, justru rasa tenang yang muncul. Kenapa? Karena mereka taat pada Allah, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita lah, enggak usah perang. Kan itu, enggak usah perang. Dipanggil sama polisi aja. Kan itu. Kita sedang naik motor gini, lengkap sedayane. Helm ya pakai, STNK BPKB mungkin juga dibawa, spion loro, lengkap semua. Tapi polisi, prit, kis deg-degan. Apa maning sih kia ya? Mbok kayak gue, mbok ya. Bener apa ora? Pribon? Untuk tepentilnya mbok buatan nonton. Padahal, prit, itu polisi, prit. Gini. Kita udah deg-degan. Ya Allah, kayak apa maning? Prit, tambah maning kan gitu. Polisinya datang. Gitu. Udah deg-degan. Ternyata polisinya bukan nemui kita. Supir truk di belakang kita. Ya Allah. Ini udah. Sudah apa caranya? Wis deg-degan. Salah apanya ya. Itu tutup pentil apa-apa segala macam. Pikirnya udah macam-macam. Prit. Gitu. Panggil sini. Kita udah deg-degan. Akhirnya polisi yang datang. Mengarah ke kita. Sudah depan kita, tetap aja jalan. Oh, sopir truk yang dipanggil sebenarnya. Gimana Pak Takir? Bener apa orang contohnya ini? Suruh kondangan. Oh iya. Ya, cerita setelah itu, wallahu alam kan itu. Cerita kita cuma sampai pas polisi lewat, udah selesai urusan kita. Oh, deg-degan wis hilang. Ini perang hidup mati. Allah turunkan ngantuk sebagai bentuk ketenangan yang Allah berikan. Pertanyaannya, kenapa? Para sahabat, kaum muslimin, pada waktu itu kok tenangnya luar biasa? Karena mereka melaksanakan ayat ini, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Maka, diantara yang membuat hidup tenang itu adalah taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Salah satu bentuknya adalah bebaskan hidupmu dari dosa riba. Dosa riba itu adalah dosa terbesar yang membuat hidup itu tidak tenang. Sekecil apapun itu, bebaskan dirimu. Enggak usah mikir, wah jangan. Terus nanti gimana? Nanti gimana? Orang duwe modal, uangnya berkurang, penghasilannya menurun. Yakin, waman yuti'illaha wa rasulah, faqad faza fauzan azimah. Ora bakal gagal, ora bakal rugi. Mesti sukses, dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, 275 sampai 281 dalam surat Al-Baqarah. Itu kaitannya dengan apa? Dengan riba. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tafsir As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini mengkhabarkan bahwa orang-orang yang terlibat praktek riba, menggunakan riba untuk usaha kehidupan dan penghasilannya itu, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala posisinya seperti orang yang linglung, orang gila, kayak pokoknya seperti itu dalam tafsir As-Sa'di disebutkan demikian dalam salah satu bentuk penafsirannya. Akan orang linglung, bingung, bahkan bahasanya seperti orang gila. Kenapa? Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka semasa hidup di dunia mengatakan jual beli itu, dodolan itu seperti ini, artinya riba itu ya boleh seperti jual beli. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang saat datang mau'izhah dari Allah kemudian dia mau berhenti, ya sejak hari ini saya berhenti dari riba, falahu ma salaf, untuknya apa yang sudah terjadi, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Artinya Allah maafkan. Maafkan. Pertanyaan dari Pak Haji. Ya, kalau kita pakai riba kemudian tobat, hasilnya gimana? Hasil ribanya. Yang paling terpenting adalah betul-betul taubat, istighfar, berhenti langsung dari praktek riba. Yang sudah-sudah. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak. Apanya? Karena masalahnya sekarang, apakah yang kita miliki semua itu betul-betul murni 100% riba atau tercampur dengan harta yang halal? Biasanya tercampur. Pasti tercampur. Sehingga kita tidak bisa memastikan mana yang hasil riba, mana yang tidak. Kalau sudah kita pastikan itu yang ini betul-betul riba 100%, enggak ada campur halalnya sedikit pun, lah itu yang kemudian kita pikirkan dalam-dalam akan diapakan. Tapi kalau tercampur sehingga kita nggak bisa menentukan ini mana yang, misalkan punya rumah, apa namanya, bangun rumahnya itu apa utang bank, tapi kan kita membayarnya itu kan pakai uang halal misalkan, iya kan, menggunakannya, ya sudah tetap ditempati rumahnya, banyak-banyak bertobat, betul-betul istighfar, kemudian perbanyak itu tadi infak, sedekah, zakatnya. Karena memang kita pinjem bank, tapi kan nyaurnya itu pakai uang halal, mungkin gaji, mungkin warisan, mungkin pemberian, bantuan dari orang, dan seterusnya. Okay. Asalkan dia bertobat dengan sungai taubat, itu tetap jadi milik dia. Sekarang, dulu di zaman Islam, kaum muslimin yang dulu sebelum masuk Islam, kan mereka juga prakteknya praktek riba. Prakteknya praktek riba. Tapi setelah bertobat masuk Islam, ngerti ilmunya, Nabi Muhammad tidak mengatakan jual tanahmu, jual rumahmu. Kan tidak. Masalah kematian ya kata. Oh ya, nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh misalkan sekarang garap riba, ngesuk tobat, nggak boleh, nggak bisa main-main kita dengan dosa ini. Tapi kenapa kok tidak berpikir buat menawang ngesuk mati? Oh ya, ya carilah uang dengan cara yang tidak riba itu. Jadi cara berpikirnya bukan Bok Menawang esok masih urip, tapi dibalik, Bok Menawang esok wis mati. Karena apa? Allah menyatakan dalam ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala binasakan riba. Hasilnya itu ludes, tidak barokah. Masalah itu selalu muncul. Itu disebutkan tafsirnya para ulama seperti itu. Sekian banyak masalah, problematika kehidupan semua masalah kesulitan-kesulitan hidup itu munculnya dari dosa riba untuk mereka yang melakukan aktivitas riba. Jelas itu. Gimana maksudnya? Ya dipakai. Selama bercampur, enggak murni 100% dari uang riba, tetap dimiliki. Tetap dimiliki. Tapi sebenarnya bukan itu Pak yang paling susah. Yang paling susah itu mandeknya sekarang ini. Mandeknya yang selama ini masih kredit bank misalkan, terus berhenti, itu yang susah sekarang. Eman-eman, hah? Lah ya malah membesari. Malah membesari. Dan praktiknya di sekitar kita itu banyak saudara-saudara kita yang terhimpit beban riba ini. Wes kadung, sudah terlanjur pinjem bank. Atau sudah terlanjur pinjem rentenir misalnya. Sudah terlanjur. Terus keprimen dia kan gitu. Maka kita sebagai saudara-saudaranya, paling tidak membesarkan hatinya. Mas, sing paling penting, kepriwe carane bebas dari dosa riba. Apapun dilakoni, ngedol omah yang ngedol omah, ngedol mobil yang ngedol mobil, eman ya, nah, itu jadi yang masalah itu. Ngedol tanah yang ngedol tanah. Apa yang kita punya, jual. Jadi miskin sekalipun gak apa-apa. Yang penting lepas dari dosa riba. Karena barangkali, ini utangnya oke. Ya utangmu banyak itu karena disebabkan riba. Coba kalau engkau selesaikan riba, Allah akan bantu dirimu menyelesaikan utang-utang tersebut. Tapi karena itu tadi, yuti'illah wa rasulahnya tadi itu loh yang masih kurang kita itu. Itu yang masih kurang. Karena saya punya pasien untuk isi cukup beberapa kali juga gitu. Utangnya sampai miliaran. Itu utang miliaran itu. Sudah yang datang menemui saya yang terlibat riba begitu. Rentenir itu. Bukan cuma bank, rentenir kan bunganya lebih tinggi. Iya kan? Bunganya lebih tinggi, datang ini gimana Ustaz? Dulu saya enggak tahu, betul-betul enggak tahu, enggak paham. Yang ngertinya si Uli, mikir om pada-pada senengnya kok. Kan sama-sama senengnya. Saya senang dapat modal, kamu senang dapat untung sekian persen dari pinjaman yang saya ambil. Dipikirnya gitu, tapi setelah ngaji, enggak boleh, ini gimana Ustaz? Jawaban saya selalu sama, jual apa yang kamu punya. Apa itu, kelihatannya? Iya kelihatannya kan itu. Padahal enggak. Muyek gitu. Padahal muyek gitu. Kenapa kan? Yang paling penting itu langkah pertama itu yakin, sadar, itu gak boleh, itu yang paling penting, baru langkah-langkah teknisnya dilakukan. Dan itu, kalau masih punya tanggungan di bank, di rentenir, selesaikan. Setelah itu selesai, ya usahanya dilanjutkan lagi, gak ada masalah. Yang penting tanggungan-tanggungan itu diselesaikan. Fa in tubtum, Allah berfirman, falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian tobat, maka pokoknya saja yang diambil. Kalian tidak menzalimi dan juga kalian tidak dizalimi. Tidak merugikan orang lain dan juga tidak dirugikan orang lain. Seperti itu Pak Tagir. Walaupun iya, karena gini, masalahnya gini. Ada seorang pengusaha kan gitu. Dia usaha, terus pinjam kredit di bank. Usahanya besar gitu. Tapi terus ada orang yang menasihati dia. Pak, jenengan itu setiap bangun tidur pagi subuh punya tanggungan hutang 7 juta rupiah. Karena pinjemnya miliaran. Setelah diingatkan gitu baru sadar. Iya ya. Jadi kalau dihitung-hitung untuk melunasi kredit bank tadi, tiap hari minimalnya 7 juta. Itu untuk banknya doang. Yang kerja kan dia kan gitu. Banknya cuma nerima gini, 7 juta. 7 juta. Gak bisa bayar, tanah, rumah, apa segala macam agunan, jual. Pengennya itu. Jadi diingatkan sama orang yang dekat sama dia itu. Pak, panjenengan itu setiap kali bangun tidur, nanggung utang 7 juta. Iya ya. Ketone sih suki. Ketone. Kelihatannya duitnya banyak, tapi mumet. Mumet, yakin mumet. Tanyakan kepada para pengusaha. Gimana? Iya. Itu orang yang kurang cerdas begitu. Kenapa kurang cerdas? Karena ngasih pilihan cuma dua. Orang cerdas tuh ngepilihannya banyak banget. Harusnya kan ada tambahan, ada pilihan yang lain. Lebih bagus mana? Orang duwe utang, yang itu. Banyak kegiatan, banyak usaha, bantu orang. Itu seharusnya yang cerdas gitu. Malah cuma dua pilihan doang. Kurang cerdas orangnya. Satu lagi. Iya. Bukan dalam bisnis ya, bisnis boleh. Iya. Baiklah ya. Yang salah dia. Dia. Dia kenapa? Dia karena enggak tahu ilmunya. Kita tolak-tolak aja. Enggak kayak gitu. Ya dua-dua aja. Dua-duanya. Kenapa kok kemudian kita terpengaruh? Udah tahu gak boleh, tetap aja menerima. Kita gak bisa sing salah kae, ngapain ngiri-ngiri. Ya gak? Ya gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Ya kita yang akhirnya tergoda, tanda tangan ya tetap kena. Iya. Harusnya ditolak. Sudah pak, cukup modalku akeh. Surah butuh maning. Tapi pak, ini bunganya kecil, nanti kami akan bantu. Biasa promosi Pak Ji. Promosi itu memang dilatih biar pinter ngomong. Itu sehari-hari latihannya cuma itu. Latihannya bagaimana bisa mempengaruhi orang. Gimana Mas? Iya. Tergantung tujuannya. Tujuannya apa? Kalau para ulama kita, para ulama sekarang ini menyatakan itu sebagai satu hal yang sifatnya darurat. Jadi pertanyaan, kalau nyimpen uang di bank tapi gak ngambil bunganya, apa termasuk dalam ayat ini? Para ulama tidak mengatakan boleh, tapi bahasanya darurat. Kan itu. Kenapa? Karena kebutuhan. Kan itu. Sambil meyakini, itu tidak boleh. Ini darurat kan beda, darurat itu terpaksa. Simpen di rumah, hilang. Kemudian sekarang misalkan kebutuhan transfer kirim jarak jauh, enggak memungkinkan. Padahal yang jelas itu bukan dibolehkan. Ya kalau enggak berat enggak boleh. Kita kalau enggak punya duit ngapain juga nyimpen di bank? Enggak kan gitu. Enggak, saya enggak guyon ini maksudnya. Itu kan kenyataannya kan. Bank syariah maksudnya. Nah gitu. Kalau prakteknya sih bank syariah lebih jahat daripada bank konvensional. Oh ya ya ya. Pokoknya yang jelas kita memahami bahwasanya itu bukan kemudian boleh atau dibolehkan para ulama enggak. Ulama mengatakan itu darurat. Darurat itu posisi kita terpaksa memang. Bukan boleh. Karena hukumnya tetap tidak boleh, cuma darurat tadi. Sehingga ketika kita ngelakoninya itu bukan karena posisi ridho, bukan. Posisi kita memang terpaksa. Enggak ada cara yang lain. Itu pun dipisahkan antara pokok dengan modalnya. Yang paling terpenting demikian. Darurat terus-terusan. Ya, darurat terus. Kalau enggak bisa, ya sudah, semua keperluan kita sekarang pakai itu. Apapun transaksinya pasti sertakan nomor rekening bank. Kalau enggak punya rekening bank, enggak bisa ini, enggak bisa itu, enggak bisa ditekan ya kan. Mau gini harus ada. Walaupun isinya cuma 100.000, yang penting cantumkan nomor rekeningnya, Pak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita lah ya. Karena kita yakinlah kalau masih terus seperti itu dilakukan, Allah sudah mengancamkan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Ulama tafsir mengatakan fa'dzan itu artinya kamu harus yakin, jangan ragu. Memang orang yang terlibat dalam praktek riba itu diperangi oleh Allah. Bayangkan diperangi Allah, jadi musuhnya Allah. Oh, ancaman banget. Iya, betul. Oh, enggak percaya. Bahkan sekarang banyak orang tua mendorong anaknya sekolah yang pinter, ben ngesuk jadi pegawai bank. Uripe kepenak, gajinya gede. Malah didorong itu. Sike ora? Guru. Ini kacamatanya pengusaha begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.